Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Salah wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Inna allaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat. Apa yang dimaksud dengan dirikan sholat? Kamilah bisyurufiha wa wajibatiha wa arkaniha, sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan yang lainnya. Allah tidak mengatakan if'alu as-shalah, lakukan sholat. Tapi Allah mengatakan dirikan sholat. Karena kata-kata dirikan mempunyai makna yang berbeda kalau dikatakan lakukan. Wa'atu zakah, dan bayar zakat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memutlakan kata sholat, dirikan sholat. Masuk padanya sholat yang wajib, yang paling utama. Demikian pula sholat sunnah. Dan bayar zakat, masuk padanya zakat yang wajib maupun juga zakat yang sunnah berupa sedekah. Di sini Allah Subhanahu wa taala seringkali dalam Al-Qur'an ya merendengkan salat dengan zakat. Seringkali dalam Al-Qur'an. Lalu Allah berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin." Dan apa-apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian, min khairin, dari kebaikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kebaikan dengan bentuk nakirah. Min khairin, dari kebaikan. Untuk masuk padanya semua macam-macam kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, terutama kebaikan akhirat yang kita persembahkan untuk diri kita. Dan ayat ini menunjukkan bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu sebetulnya untuk diri kita sendiri. Sama sekali tidak menguntungkan Allah. Allah tidak diuntungkan dengan amal soleh kita. Amalan soleh kita ya buat kita sendiri. Amalan buruk tidak merugikan Allah. Tapi amalan buruk ya merugikan kita sendiri. Maka Allah mengatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa yang kalian perbuat untuk diri kalian sendiri, min khairin, dari kebaikan, tajiduhu indallah, kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Bayangkan Pak, Allah itu tidak membutuhkan amal soleh kita. Allah tidak butuh perbuatan baik kita, tapi kalau kita berbuat baik, tetap Allah berikan kepada kita apa? Pahala. Inilah hakikat kasih sayang Allah yang luar biasa. Kita seringnya memberi orang upah itu pastinya karena ada timbal balik dong. Karena situ menguntungkan saya, ya saya kasih kamu upah. Sementara manusia beramal soleh tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak diuntungkan dengan amal soleh kita, Pak, sama sekali. Tapi tetap Allah memberikan pahala yang besar bagi orang yang beramal soleh. Ini konsekuensi atau realisasi daripada nama Allah apa? Asy-Syakur. Asy-Syakur itu artinya yang maha berterima kasih. Allah berterima kasih kepada hambanya, padahal hambanya tidak menguntungkan Allah. Padahal kita beramal soleh ya buat diri kita sendiri. Tetap Allah berikan kepada kita pahala yang besar. Tajiduhu indallah. Maka apa yang kita lakukan dari kebaikan untuk diri kita sendiri, kamu akan dapatkan pahalanya di sisi Allah. Kita sekecil apapun, berarti semua perbuatan kita akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin, dari ayat ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, wujubu iqamatis shalah. Shalatu tashmalul fariidhah wan nafilah. Wajibnya menegakkan salat. Dan salat di sini mencakup salat wajib dan salat sunnah. Wa min iqamatil faraid kathratun nawafil. Di antara makna menegakkan sholat, yaitu juga memperbanyak sholat sunnah. Jadi bukan cuma sholat wajib toh, tapi juga kita berusaha pak, ya, untuk melakukan sholat sunnah. Saya mau tanya, mana yang lebih utama, puasa wajib, puasa sunnah atau sholat sunnah? Mana yang paling utama, puasa sunnah atau sholat sunnah? Hah? Sholat sunnah lebih utama daripada puasa sunnah. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? I'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal kamu itu apa? Sholat. Dalam satu riwayat Abu Daud, as-shalatu khairu maudhu'. Sholat itu sebaik-baiknya amal. Berarti kalau dibanding-bandingkan sholat sunnah dengan puasa sunnah, lebih besar mana pahalanya? Sholat sunnah. Walaupun lebih capek puasa sunnah, tetap, Ustaz, saya kalau puasa sunnah menyebabkan saya gak bisa sholat sunnah karena gak kuat. Jadi saya harus pilih mana ini? Saya sholat sunnah, akibatnya saya gak puasa sunnah, atau saya puasa sunnah tapi saya gak bisa sholat sunnah? Ibnu Mas'ud pernah berkata, saya meninggalkan puasa sunnah karena saya kalau puasa gak kuat sholat sunnah, dan bagi saya sholat lebih saya pentingkan daripada puasa. Maka dari itu, kalau ternyata antum gara-gara puasa sunnah akhirnya malah meninggalkan sholat sunnah, lebih baik kita mendahulukan sholat sunnah daripada apa? Puasa sunnah. Iya. Kata beliau, li'annahu ja'a fil hadis anna an-nawafil tukammil bihal fara'id yaumal qiyamah. Karena dalam disebutkan dalam hadis, ya, bahwa sholat-sholat sunnah itu menyempurnakan sholat wajib. Ya, nanti pada hari kiamat itu. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, wa minha wujubu ita'iz zakah. Ayat ini menunjukkan wajibnya membayar zakat. Maka bagi antum yang punya harta, yang punya uang, wajib belajar tentang fikih zakat, wajib tuh. Iya. Kalau antum petani, tanahnya luas hektaran, wajib belajar fikih zakat. Antum punya harta atau punya, ya, emas, perak, dagangan dan yang lainnya, wajib belajar fikih zakat. Ya, sebab kenapa? Dengan cara kita belajar fikih zakat, kita tahu bagaimana kita mengeluarkan apa? Zakat. Kadang orang kalau enggak paham fikih zakat, seenaknya aja pak zakatnya. Sesuatu yang terkadang tidak wajib dizakati, dizakati juga. Padahal tidak ada kewajiban zakat. Ya, penting itu belajar zakat. Wa minha anna sholata awqat minaz zakah. Walihada yuqaddimuha Allahu 'alayha fi dzikr. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat itu lebih penting dari zakat. Ya. Tapi tidak bisa kita katakan saya lebih mendahulukan sholat daripada zakat. Beda. Beda dengan puasa, Pak. Kalau zakat kan berhubungan dengan hak harta masalahnya. Faedah selanjutnya, wa minha anna iqamatash shalah wa ita'az zakah min asbabin nasr. Bahwa mendirikan salat, membayar zakat termasuk sebab-sebab kemenangan umat Islam. Kalau umat Islam benar-benar mendirikan salat, membayar zakat, Allah pasti bela mereka, Allah tolong mereka. Tapi kalau sholatnya disia-siakan, jangan harap Allah akan membela kita. Ya. Dalilnya mana? Surat Al-Hajj ayat 40-41. Allah berfirman, "Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yaitu orang-orang yang apabila kami kokohkannya di muka bumi, mereka mendirikan sholat, membayar zakat, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan milik Allah lah akibat segala perkara. Lihat Allah mengatakan di situ, yaitu orang-orang yang apabila kokohkannya di muka bumi, mereka apa? Mendirikan sholat. Berarti supaya kita mendapatkan kekokohan di muka bumi apa? Mendirikan sholat, membayar zakat. Tentu yang paling utama adalah tauhidullah jalla wa ala. Karena itu ya merupakan landasannya. Faedah selanjutnya, wa minha annahu yanbaghi lil insan an yatashaghala bil ahammi fal aham ma'ad da'wati ila Allah azza wa jalla. Bahwa seseorang hendaknya memperhatikan yang paling penting, baru setelahnya penting. Artinya kita harus tahu nih, dari sekian banyak amal yang paling utama apa? Yang paling wajib apa? Penting. Nah, Allah menyebutkan, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah dahulukan dulu sholat, baru setelah itu apa? Zakat. Ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'ad ke Yaman, apa kata Rasulullah? Kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan tauhid. Jika mereka sudah mentauhidkan Allah, ajarkan mereka sholat lima waktu. Jika mereka sudah melaksanakan sholat lima waktu, ajarkan zakat. Lihat Rasulullah SAW mendahulukan yang paling penting dulu. Yang pertama apa? Tauhid. Kemudian sholat. Kemudian apa? Zakat. Di sini Allah juga memulai sholat dulu. Dirikan sholat, bayar zakat. Berarti kita juga harus begitu, Pak, dalam beramal soleh. Ya. Sekarang kita berada di hari-hari terbaik di dunia. 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah menganjurkan kita banyak beramal soleh, Pak, di bulan-bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Kata Rasulullah, "Ma min ayyam al-amalu salihu fi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya kita apa? Amalan yang paling utama di 10 awal Dzulhijjah apa? Dari sekian banyak amal, apa? Hah? Artinya jangan sampai kita membela yang kurang apa? Yang kurang utama, meninggalkan yang lebih utama. Contoh, saya ingin puasa Ustadz dari tanggal 1 tanggal 9, bagus, tapi gara-gara antum puasa akhirnya sholat sunahnya kurang, zikirnya kurang. Salah. Justru zikir di hari-hari ini lebih utama. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan hendaklah mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Kata Ibnu Abbas, yaitu di 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat memperbanyak zikir juga. Maimun bin Mahran mengatakan, "Dahulu aku melihat orang-orang apabila telah masuk 10 Dzulhijjah, mereka bertakbir bagaikan gelombang karena saking banyaknya orang yang bertakbir." Nah, kita sibukkan berzikir, sholat, itu yang paling utama. Nah, kalau antum bisa berpuasa juga tanpa antum meremehkan yang lain gitu ya, meninggalkan yang lain, bagus, digabungkan semuanya. Puasa juga, banyak zikir juga, banyak sholat juga, ini yang paling utama. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, kita hanya memilih salah satunya, Maka kita pilih yang paling apa? Yang paling utama di saat itu, saudara-saudaraku sekalian. Iya. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad apa? Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Fa aktsiru fihi at-takbir wat tahlil wat tahmid. Maka perbanyaklah, kata Rasulullah, di hari-hari itu tahlil, takbir dan tahmid. Rasulullah yang memerintahkan kita banyak-banyak berzikir, Pak, di hari-hari itu. Berarti amal yang paling utama di hari-hari ini apa? Zikir. Banyak zikir. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus kita perbanyak zikir kita. Kata Imam Ahmad, bahkan disunahkannya dikeraskan. Abu Hurairah dan Ibnu Umar sengaja pergi ke pasar di 10 awal Dzulhijjah itu, lalu beliau bertakbir. Akhirnya orang-orang pada bertakbir sampai pasar bergetar dengan takbir. Iya, cuman sayang kalau zaman sekarang susah kayaknya, Pak. Coba Bapak pergi ke mall takbiran, Allahu Akbar. Ajib, ya. Paminha. Nah, jadi kata beliau, faedah ayat ini kita hendaknya memperhatikan yang paling penting, kemudian penting, kemudian kurang penting, begitu. Dalam segala perkara, antum mau ngaji tabik akbar, wah, hari Minggu ini saya kosong, saya ngaji kemana ya? Kalau orang yang faham dan cerdas berilmu, dia akan lihat temanya. Ini temanya tentang tauhid, ini temanya tentang rumah tangga, ini mana yang paling antum butuhkan itu? Yang paling utama ini. Tapi kalau orang yang kurang ilmunya, Pak, ngelihatnya apa? Hah? Pematerinya. Ah, yang ini kayaknya enak nih. Lagi tenar nih, masyhur nih, dan yang lainnya nih. Padahal pembahasannya cuma masalah ya, yang mungkin kita kurang membutuhkannya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kita lihat dalam menuntut ilmu, kita dahulukan dulu yang paling penting. Dalam beramal soleh demikian pula, kita dahulukan yang paling penting. Jangan sampai yang kurang penting kita dahulukan, akhirnya meninggalkan yang paling penting. Dalam zikir, zikir yang paling utama apa? Kita harus ketahui itu. Iya. Aminha, faedah selanjutnya. Anna kulla khairin yuqaddimuhu al-'abdu li rabbih 'azza wa jalla, fa innahu sayajidu thawabahu 'indah. Bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, dia pasti akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Setiap kebaikan akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang hamba apabila berniat berbuat baik, kemudian ia melakukan kebaikan tersebut, maka Allah tuliskan dia untuk dia 10 sampai berapa? 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu, Pak. Masya Allah. Iya. Ada dua orang sholat tahiyat masjid, dua-duanya sholat tahiyat masjid, tapi pahalanya bisa beda loh. Yang satu dapat 20, yang satu dapat 200. Kenapa? Bisa jadi yang satu khusyuk, yang satu enggak khusyuk, yang satu ikhlas, yang satu kurang ikhlas. Iya. Ada orang dua-duanya puasa sunnah, tapi yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Kenapa yang satu ikhlas, yang satu riya? Kira-kira kalau riya dapat pahala enggak, Pak? Enggak dapat sama sekali. Iya. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, semua kebaikan kalau kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul, pasti diberikan pahala. Tapi kalau semua kebaikan kalau tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan contoh Rasul, tidak diberikan pahala sama sekali. Maka syarat untuk mendapatkan pahala itu dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas tapi enggak sesuai dengan tuntunan Rasul, tertolak. Sesuai dengan tuntunan Rasul tapi enggak ikhlas, juga apa? Tertolak. Ya. Wa minha at-targhib fi fi'lil khair. Haitsu innal insana yajidu thawaba 'inda rabbih muddakhiran lah. Ayat ini juga kita ambil faedah, kata beliau, motivasi untuk berbuat kebaikan. Di mana Allah mengatakan semua kebaikan yang kamu lakukan kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Seakan Allah memberikan motivasi, hai kamu. Iya, beramal solehlah kamu. Kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Tapi subhanallah, Pak. Allah mengatakan apa kebaikan yang kamu lakukan akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Di sini kita ambil sebuah faedah, Bapak. Yaitu jangan sampai kita berbuat kebaikan itu motivasi yang terbesarnya dunia. Jangan sampai motivasi terbesar dalam beramal soleh itu apa? Dunia. Ada orang berinfak, niat terbesarnya biar diganti di dunia. Salah. Kalau sudah niat terbesarnya diganti di dunia, dapat pahala apa? Enggak. Ya. Kan disebutkan dalam hadis, siapa yang bersilaturahim, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia silaturahim. Sekarang saya mau tanya sama antum. Kalau antum bersilaturahim 100% karena Allah tidak mengharapkan dua tadi, kira-kira dikasih enggak sama Allah? Dikasih enggak? Jadi kewajiban kita ikhlaskan. Adapun janji Allah itu tanggung jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian harapan dunianya ini yang terbesar nih, Pak. Memang betul itu ada janjinya, sahih. Tapi jangan sampai motivasi terbesarnya yang ini nih. Makanya Allah seakan mengisyaratkan, apa-apa yang kamu amalkan dalam kehidupan, dari amalan saleh, kamu akan dapatkan pahalanya di sisi. Artinya kamu harapkanlah yang terbesar itu apa yang ada di sisi Allah gitu loh. Berupa pahala yang besar, keriduannya, surganya. Itu yang menjadi apa? Motivasi terbesar kita. Jangan sampai motivasi terbesar kita, kita pengen segera diberikan balasan di dunia. Ada orang berinfak, infak, infak, infak. Ternyata motivasi terbesarnya apa? Biar diganti di dunia. Setelah dia berinfak banyak, ternyata gak diganti-ganti sama Allah di dunia. Akhirnya apa, Pak? Ngambek sama Allah. Katanya infak bisa memberkahi harta. Kok harta saya malah tambah berkurang? Kok usaha saya tambah ini? Ya pantesan aja niat antum terutama paling besar itu. Iya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat hammuhu dunya," siapa yang niat terbesarnya dunia, "farraqallahu alaihi syamlah," Allah cerai-beraikan urusannya. "Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi," dan Allah jadikan kefakiran di matanya. "Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lah," dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali yang ditakdirkan saja untuknya. "Wa man kanat hammul akhirah," tapi siapa yang niat terbesarnya akhirat, Allah mengatakan apa? Rasul sabda apa? "Jama'allahu lahu syamlah." Allah akan kokohkan urusannya. "Sabbatallahu alaihi amrah." "Wa ja'alal ghina fi qalbi," dan Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Dia jadi qanaah. "Wa atathu dunya wa hiya ragimah," dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia hina di matanya. Kenapa? Karena yang diharapkan terbesar adalah kehidupan akhirat. Iya. Faedah selanjutnya, wa minha umumu ilmi Allah subhanahu wa ta'ala bikulli ma ta'mal, bikulli ma na'mal. Ilmu Allah mencakup segala semua perbuatan kita, semua yang kita perbuat. Antum pakai kacamata hitam ngelirik akhwat, orang gak ada yang tahu, Allah yang tahu, Pak. Ya. Ketika sendirian kita nonton sesuatu yang dilarang, orang gak ada yang tahu, tapi Allah tahu, Pak. Silakan Anda cari tempat yang tidak diketahui oleh Allah. Ada? Ada enggak tempat yang Allah tidak tahu? Enggak ada. Silakan Anda bikin benteng setebal apapun, sehebat apapun, Allah tetap tahu. Iya. Kita enggak bisa lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah setiap kita wajib dimanapun kita berada kita bertakwa. Makanya Rasulullah sallallahu apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Di mana saja. Iya. Wa minha at-tahdzir minal mukhalafah. Faedah selanjutnya kata beliau dari ayat ini yaitu tahdzir. Peringatan jangan sampai kita menyelisih perintah Allah. Kenapa? Karena Allah mengawasi dan melihat semua perbuatan kita dan gerak-gerik kita. Maka hati-hati, jangan sampai kita menyelisih perintah-perintahnya atau melanggar larangan-larangannya. Kita masuk ayat ke-111. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dan mereka berkata, siapa yang berkata? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata mereka? Tidak akan masuk surga kecuali dari Yahudi dan Nasrani saja. Jadi mereka mengklaim Pak yang masuk surga cuma Yahudi. Orang Yahudi mengatakan begitu. Orang Nasrani itu pun mengatakan begitu. Yang masuk surga cuma apa? Nasrani aja. Ya. Maka Allah mengatakan apa? Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka saja. Artinya itu sebatas angan-angan mereka, Pak. Maka Allah mengatakan kul hatu burhanakum. Katakan kepada mereka, kemarikan bukti kalian bahwa kalianlah yang masuk surga saja. In kuntum shodiqin, jika kalian memang orang-orang yang benar. Kemarikan buktinya mana? Emang surga milik nenek moyang kamu? Emang surga itu milik kamu? Surga milik Allah. Kalau kamu mengatakan bahwasanya yang masuk surga cuma kamu, mana keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala? Karena surga bukan milik kalian. Iya. Kita ambil faedah kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Bayan ma kana 'alaihi al-yahud wan nasara min al-ihjab bima hum 'alaihi min ad-din. Penjelasan mengenai keadaan orang Yahudi dan Nasrani, Pak, di mana mereka sangat bangga dengan agama mereka itu. Ya, kalau agamanya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, enggak masalah. Cuma masalahnya ini tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu ya akhi, orang yang merasa bangga dengan kelompoknya bukan berbangga atau dengan bergembira dengan kebenaran, tapi yang dia banggakan, yang dia gembirakan, yang dia jempolkan adalah apa? Kelompoknya. Nah ini ada mirip-mirip sama orang Yahudi dan Nasrani ini. Jangan sampai kita gara-gara kita punya yayasan atau organisasi atau klub atau yang lainnya, kemudian kita berbangga dengan kelompok kita. Ini bahaya loh, Pak. Bahaya, Pak. Makanya Allah Ta'ala berfirman apa? Dalam surat An-Nur, surat Ar-Rum ayat 31-32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka pun menjadi berkelompok-kelompok dan setiap kelompok bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Jadi yang dibanggakan, yang mereka bergembira dengannya, dengan kelompoknya. Ya. Sehingga mereka fanatik dengan kelompoknya. Padahal kewajiban kita seorang muslim fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika kita fanatiknya kepada kelompok kita, madhab kita, yayasan kita, dan organisasi kita atau yang lainnya, maka di saat itu kita jatuh kepada ya hizbiyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah bertasyabuh dengan orang-orang musyrikin. Sama halnya dengan orang Yahudi dan Nasrani di sini. Maka dari itu hati-hati, Pak. Ya antum mau bikin apa? Saya mau bikin ikatan ini misalnya. Antum bikin apa lagi? Saya mau bikin yayasan ini. Antum bikin apa? Saya bikin organisasi ini. Antum bikin apa? Saya mau bikin klub ini. Hati-hati, Pak. Jangan sampai itu menjadi hizbiyah. Jangan sampai. Walaupun hizbiyah itu saya tidak bikin ikatan, tidak bikin organisasi, tidak bikin apa? Klub, tidak bikin apa-apa. Saya bebas dari hizbiyah. Belum tentu. Terkadang orang jadi hizbi itu karena fanatik sama ustaz. Pokoknya kalau bukan ustaz saya, gak mau. Akhirnya semua yang diucapkan ustaznya seakan-akan itu sebuah kebenaran yang tidak boleh ditolak. Ini juga sama hizbiyah. Ini pun juga sama mirip dengan Yahudi dan Nasrani. Makanya ketika Allah mencela orang-orang Yahudi dan Nasrani apa? Ittakhadhu ahbarahum marhubanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Adi bin Hatim? Hai Rasulullah, kami dahulu waktu Nasrani tidak pernah menyembah pendeta kami. Apa kata Rasulullah? Bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Padahal kalian tahu itu haram. Iya. Makanya dari itulah ya akhul Islam. Faedah selanjutnya. Maminha ta'assubul yahud wan nasara wa tahjiruhum li fadlillah. Faedah ayat ini menunjukkan bahwa orang Yahudi ini sangat fanatik dengan kelompoknya, Pak. Iya, dan mereka membatasi rahmat Allah yang luas itu hanya untuk mereka saja. Lah buktinya umat Islam juga mengaku kok yang masuk surga cuma masuk orang Islam. Ya enggak, Pak? Orang Islam mengaku yang masuk Islam cuma masuk surga orang Islam, ya enggak, Pak? Kalau kita katakan begitu memang karena Allah dan Rasulnya sendiri yang ngomong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Tentang surga, innaha la tadkhuluha illa nafsun muslimah. Sesungguhnya surga tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah. Demikian pula Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah maka Allah haramkan ia masuk surga. Bagaimana akan masuk surga orang yang mempersekutukan Allah? Sementara Yahudi dan Nasrani mempersekutukan Allah tidak, Pak? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasul juga bersabda, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun, tidaklah mendengar tentang ajaranku baik Yahudi dan Nasrani kemudian tidak beriman kepada apa yang aku bawa kecuali pasti masuk ke dalam api neraka. Wahyu dari pemilik surga itu Allah Jalla Jalaluhu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memiliki surga siapa? Surga milik, bukan milik kiai kita, Pak. Surga bukan milik kelompok kita, Pak. Surga itu milik siapa? Maka Allah masukkan ke surga siapa yang pertama mentauhidkan Allah dan yang kedua menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ikhwatu Islam. Wa minha faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, kata beliau, annama da'uhu kadzibun, bahwa klaimnya orang Yahudi itu dusta. Ya. Karena mereka mengatakan apa? Tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani saja. Mereka juga berkata dalam ayat yang pernah kita baca, wa qalu lan tamassana an-naru illa ya ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari aja, sebentar. Ini kan klaim, Pak. Iya tidak, Pak. Cuma masalahnya klaim itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya. Kalau mereka bisa membawakan buktinya dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik surga dan neraka, klaimnya benar. Tapi kalau mereka tidak bisa membawakan bukti, maka itu menunjukkan bahwa klaim mereka apa? Dusta. Ya. Faedah selanjutnya kata beliau, "Anna man ittarra bil amani wa tami'a fil manazilil 'aliyah biduni 'amalin laha fa fihi syabahun minal yahudi wan nasara." Wa orang yang hanya berangan-angan, saya pengen masuk surga, pengen masuk surga, tapi enggak mau beramal, maka ini mirip dengan Yahudi dan Nasrani juga. Iya. Ada orang terkadang kalau ditanya, kamu pengen masuk surga, Ma? Oh, saya pengen masuk surga. Tapi sholatnya males-malesan, beramal soleh males-malesan, diajak ngaji juga enggak mau. Kalau ditanya pengen masuk surga, ya pengen sih. Ini masih mending, Pak. Dia masih beriman kepada surga. Ada orang yang musibahnya dia tidak beriman kepada surga. Ini musibah. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itulah, ya, Al Hasan Al Basri berkata apa? Laisal iman bit tamanni wala bit tahalli. Walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqal amal. Iman itu bukan sebatas apa? Hah? Umniyah, berangan-angan. Saya pengen masuk surga. Saya ingin masuk surga yang paling tinggi. Ya. Iman bukan sebatas itu kata beliau. Akan tetapi hakikat iman itu adalah yang ada di hati dan direalisasikan dengan amal. Itu baru iman. Ya, Anda boleh berharap-harap pengen jadi orang kaya, tapi Anda enggak mau cari rezeki. Gimana? Kita berharap-harap pengen masuk surga, tapi kita enggak mau beramal, bagaimana? Ya. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, "Anna haula'i la burhana lahum 'ala madda'uhu bidalilin annahum lam ya'tu bih." Bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak punya bukti sama sekali dari Allah. Makanya Allah menantang mereka. Katakan, hai Muhammad, kemarikan buktinya jika kalian orang-orang yang benar. Maka dari itu, Pak, siapapun yang mengklaim bahwa dirinya di atas kebenaran wajib membawa apa? Bukti. Iya. Cuma masalahnya, Pak, kalau di zaman sekarang kita bawa dalil, hujah, sama orang disebut apa? Ma, jangan merasa benar sendiri loh. Ya. Padahal udah jelas dalilnya, hujahnya, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, udah jelas. Gara-garanya apa? Orang yang ngomong ini gak mau disalahin gitu. Oke deh, kamu ngomong begitu jangan merasa paling benar sendiri. Oke, saya sadar, saya yakin kamu pasti gak mau disalahin. Baik, kalau kamu merasa diri kamu di atas kebenaran, mana buktinya? Makanya Allah mengatakan di situ, "Qul hatu burhanakum," katakan kepada mereka itu, kemarikan bukti kalian atas klaim-klaim kalian itu jika kalian memang orang-orang yang benar. Jika kamu gak mau disalahkan dan kamu merasa bahwa kamu di atas kebenaran, mana dalilnya dong? Jib. Kalau kamu ternyata tidak bisa membuktikan kebenaran kamu, dan ternyata justru yang terbukti kamu salah, gak punya dalil, bahkan bertabrakan dengan dalil, harusnya kamu siap disalahin dong. Cuma masalahnya di antara kita enggak ada yang siap disalahin, Pak. Maunya selalu disebut apa? Benar aja. Iya. Padahal orang yang mencintai kebenaran dan pencari kebenaran tuh, Pak, paling suka ketika disalahkan ketika salah. Makanya kata Ibnu Qudamah, salafus saleh terdahulu, orang yang paling mereka cintai adalah orang yang mengingatkan kesalahan mereka. Sementara sekarang kata Ibnu Qudamah, orang yang paling kita benci adalah yang mengoreksi kesalahan kita. Itulah kata beliau, tanda kelemahan iman. Iya. Makanya kata siapa? Imam Adz-Dzahabi ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham, ma'arafallah man ahabba syuhrah, belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Alamatul mukhlis, tanda orang yang ikhlas, bahwa apabila ia diingatkan akan kesalahannya, idza iba ala fi'li lam yusirra wa lam yuharrid, ia tidak ngeyel, tidak juga panas hatinya, Pak. Balik taraf, bahkan ia mengakui kalau dia memang salah. Ya. Wa yaqul rahimahullah, rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Bahkan ia berdoa, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Kalau pencari kebenaran begitu, Pak. Kalau dia memang salah, ya udah salah, akui salah. Kalau memang dia disalahkan orang dan ternyata dia tidak terbukti salah, gampang, tinggal ucapkan dalil, qala Allah, qala Rasul, mana kesalahan saya? Ini hujah saya, qala Allah, qala Rasul, silakan. Kalau Anda memang menganggap saya salah, silakan wallah, dan saya sangat terima kasih kepada orang yang mengingatkan kesalahan saya. Ini tanda orang ikhlas, Pak. Iya. Tapi kalau orang kurang ikhlas, tandanya apa? Marah kalau diingatkan. Marah kalau dikritik kesalahannya. Ya kan kalau di masyarakat kita di Indonesia ini enggak siap dikritik. Kalau ada orang yang mengkritik, kamu musuh saya. Kalau ada yang mengkritik, segera, ya, apa, kata-kata tajam, cercaan, makian, tuduhan. Ya. Jadi semua orang gak boleh dikritik, pokoknya udahlah, gak usah saling menyalahkan. Kita tidak sering menyalahkan, kalau jelas salah ya harus disalahkan dong. Kalau Anda tidak merasa salah, mana buktikan bahwa Anda memang tidak salah, mana dalilnya, jib. Makanya Allah mengatakan begitu, kul hatu burhanakum, katakan, kemarikan bukti-bukti kalian itu. In kuntum shadiqin, jika kamu merasa apa? Benar. Jadi siapapun yang merasa dirinya benar, kemarikan buktinya. Mana? Kita lihat dalilnya sahih enggak pemahamannya. Iya, karena tidak setiap orang yang membawa dalil itu terkadang pemahamannya bisa tidak sahih, Pak. Sebagaimana orang-orang khawarij membawakan Al-Quran, membawakan hadis, tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan mereka melesat dari agama. Ya, Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.